Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Nah, pada pertemuan yang sebelumnya kita telah mengambil beberapa masail, di antaranya yang disebutkan dalam hadits Aisyah riwayat Bukhari dan Muslim yang menyebutkan tentang pensifatan atau kaifiyah dari salatul khusuf atau khusuf. Disebutkan dalam hadits tersebut di antaranya adalah bahwa al-khusuf atau al-khusuf itu terjadi karena atau dengan sebab ya, merupakan di antara salah satu tanda, di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memberikan takhwif kepada ibad ya, agar mereka rujuk dan juga muhasabah dan juga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara masalah yang lainnya bahwa salatul khusuf itu ditegakkan dengan ar-ru'yah. Ya, ditetapkan dengan itsbatur ru'yah. Tidak dikarenakan hitungan hisab al-falakiyah atau sekedar khobar ya, atau sekedar khobar. Ketika ditegakkan salatul khusuf, nah, harus disertai dengan ar-ru'yah ya, sebagaimana dengan siam Ramadan. Nah, itu pun juga dilaksanakan oleh kaum muslimin dengan ar-ru'yah. Kemudian masalah yang telah kita ambil bahwa tidak ada azan dan iqamah dalam salatul khusuf, namun disunahkan untuk memanggil atau menyeru dengan seruan as-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah ini diseru sebanyak satu kali. Diseru sebanyak satu kali. Kemudian dijelaskan kaifiyah salatnya, bahwa salatul khusuf ya, itu terdiri dari dua rakaat. Terdiri dari dua rakaat, dan masing-masing rakaat ya, di dalamnya terdapat dua ruku. Di dalamnya terdapat dua ruku. Sebagaimana ini ya, yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun sujudnya sama ya, dua di rakaat yang pertama, kemudian di rakaat yang kedua dua. Adapun rukuknya di rakaat yang pertama ya, jumlahnya berbilang dua, kemudian yang rakaat berikutnya pun sama. Ini kaifiyah yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sana ada kaifiyah yang lainnya, ada kaifiyah yang lainnya, bahkan disebutkan oleh para ulama di dalam permasalahan ini ada khilaf sekitar empat qaul tentang sifat solat gerhana. Sifat kaifiyah salat gerhana ada empat qaul. Namun yang rajih ini yang disebutkan oleh al-musannif. Di sini kita sebutkan kalamnya Syekh Al-Albani dalam kitabnya Al-Irwa yang menyebutkan tentang kesimpulan rajihnya dari qaul yang disebutkan oleh al-musannif. Beliau menyebutkan bahwasanya di sini kita bacakan sedikit teks Arabnya. Wa khulasatul qaul fi salatil kusuf anna as-sahih ats-tsabit biha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam innama hiya ruku'an fi kulli ra'atin min ar-ra'atain. Kesimpulan dari qaul, pendapat yang rajih di dalam salat khusuf bahwa yang sahih dan sabit ya, kaifiyahnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama hiya ruku'an ya fi kulli raka'ah, setiap rakaat terdiri dari dua ruku', minar raka'atain, dari ya salatnya tersebut dua rakaat. Wa ja'a dzalika 'an jama'atin minas sahabah, hal ini telah datang dari beberapa sahabat, bahkan jamaah banyak. Fi ashahhil kutub wat turuq war riwayat wa ma siwa dzalik imma dha'if aw syadzun la yuhtajju bih. Ya. Telah banyak riwayat di dalam beberapa kitab, jalan riwayat, hadis-hadis. Nah, adapun yang selainnya kata beliau, imma dha'if, hadisnya lemah, atau syadz, atau ya, menyimpang. Ya, la yuhtajju bih. Tidak disandarkan atau dijadikan sebagai hujjah. Baik, kemudian di antara masalah yang lainnya, di dalam hadis Aisyah dan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma disebutkan bahwa ya, setelah beliau menyelesaikan salat gerhana atau salat kusuf, beliau berdiri menghadap kepada para sahabat, kemudian berkhutbah. Masalah dalam berkhutbah ini telah dirojikan oleh para ulama bahwasanya hukumnya mustahabbah, hukumnya sunnah mustahabbah. Ya, sebagaimana ini dilihat dari perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini pendapatnya jumhur, bahwa khutbah ini mustahabah. Kemudian ya, fatwa dari ulama kita di saat ini, di zaman ini. Dan yang dimaksudkan dengan khutbah ya, yang dimaksudkan dengan khutbah di sini adalah yang berisikan tentang alhamd wa thana, kemudian wa mau'idhah wa tadzkir linnas ya. Isinya adalah pujian, menyanjung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga mau'idzah, nasihat, dan tazkir ya, peringatan untuk manusia ya, isinya seperti itu ya. Jadi isinya mungkin ya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengingatkan manusia dari ya, amalan-amalan perbuatannya selama di dunia dan yang semisalnya. Kemudian di antara yang disunahkan dalam permasalahan khutbah ini adalah bahwasanya khutbah tersebut ya, sifatnya adalah ringan dan ringkas, tidak memanjang luas, tidak sebagaimana khutbah Jumat ya, namun lebih ringkas. Kalau semisal khutbah Jumat dilakukan ya, 1/4 jam atau yang kurang lebih sekitar itu, ini lebih sedikit lagi ya, khutbah di setelah sholat khusuf lebih ringkas. Tapi kita akan lanjutkan membaca risalah dari kitab Bughyatul Mutatawwi'. Kita masuk pada masalah yang ketiga. Qala al-musannif hafizallahu ta'ala al-mas'alatu tsalitsah yujharu fil qira'ati fi salatil kusuf. Masalah yang ketiga bahwa membaca di dalam salat kusuf itu dibaca secara jahr, dibaca secara keras. Ya, dibaca secara keras. Lawannya adalah asir. Dibaca ya, secara pelan atau lirih. Ya, lirih. Wal qira'atu fi salatil kusufi jahriyatun. Bacaan dalam salat kusuf itu jahriyah. Kama fa'ala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang diperbuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Aisyah radhiyallahu taala anha, di sini disebutkan dalam hadis ya, sebagai dalilnya. Jahara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi salatil khusufi bi qira'atihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca jahr ya, di dalam salat khusufnya. Fa idza faragha min qira'atihi, ketika beliau telah menyelesaikan bacaannya, yaitu selesai dari bacaan salatnya, kabbara, beliau bertakbir, faraka'a, kemudian beliau rukuk. Ya, setelah baca Al-Fatihah, kemudian surat, selesai secara jahr, kemudian beliau bertakbir Allahu Akbar, yaitu untuk masuk ke rukuk. Wa idza rafa'a min ar-raka'ah, kemudian ketika beliau rukuk, berdiri, apa yang diucapkan? Qala sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Ya, beliau membaca sebagaimana yang salat umumnya. Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Nah, thumma yu'awidu al-qira'ata fi salatil kusuf arba' raka'at fi raka'atain wa arba' sajadat. Kemudian beliau mengulanginya kembali, ya, di berdirinya tadi seperti yang awal, ya, dengan empat rakaat di dalam dua rakaat dan empat sujud. Bisa difahami? Ya. Nah, empat ruku di dalam dua rakaat dan empat sujud. Akhrajahu asy-syaikhan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ini yang menunjukkan, ya, tentang disunahkannya untuk membaca jahr. Nah, dan hukumnya adalah sunnah. Hukumnya membaca jahr ini sunnah. Iktidaan lifi'lin Nabi SAW. Ya, menyontah dengan perbuatan dari Rasulullah SAW. Qala Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, wakhtalafa ahlul ilmi fil qira'ati fi salatil kusuf. Ya. Ahlul ilm, mereka berbeda pendapat, ya, tentang kaifiyah membaca dalam salat kusuf. Fara'a ba'du ahlul ilm ayusirra bil qira'ati fiha bin nahar. Sebagian ahlul ilm berpendapat bahwa qira'ah, bacaan itu dibaca secara sir ketika di siang hari terjadinya, ya, al-kusuf atau al-khusuf. Al-khusuf, naam. Di siang hari terjadi gerhana. Sebagian pendapat ulama menyebutkan sholatnya dibaca asir, dibaca pelan. Ini pendapat, ya, ini pendapat. Wara'a ba'duhum ayyujhara bil qira'ah, nanti akan disimpulkan oleh beliau. Naam. Wara'a ba'duhum ayyujhara bil qira'ati fiha. Dan sebagiannya berpendapat membaca jahr ketika di siang hari. Kanahwi salatil idain wal jum'ah, sebagaimana, ya, praktek di dalam salat id dan juga salat jum'ah. Salat id dan salat jum'ah terjadi kapan? Di siang hari. Dibaca secara jahr. Adapun salat lima waktu, duhur, asr, dibaca sir. Ya kan? Dibaca sir. Wabihi yaqulu Malik, ini pendapatnya Imam Malik, wa Ahmad wa Ishaq yarawna al-jahra fiha wa qala Syafi'i la yujharu fiha. Qultu ma wafaqa al-hadith huwa al-mu'tamad wa billahi taufiq. Ya, apa yang di sini belikan ta'liq? Qultu, ya, aku berkata bahwa yang sesuai atau menyesuai dengan apa yang terdapat dalam hadis itu yang dipegang. Al-mu'tamad itu yang dipegang atau yang diambil. Ya. Kalau kita kembali ke hadis, kita lihat zahirnya bahwa, nah, yang terjadi di zaman Rasulullah adalah al-khusuf, yaitu gerhana matahari. Yang terjadi di zaman Rasulullah adalah gerhana matahari, dan itu di siang hari. Karena matahari itu terjadi di siang hari. Sekali terjadi di zaman Rasulullah SAW. Sekali saja. Nah, dan beliau, nah, menyebutkan kaifiyahnya, kaifiyah sholatnya kepada kita dengan al-jahr. Dengan membacanya secara lantang atau keras. Nah, jadi kesimpulannya bahwa membaca, ya, bacaan dalam sholat al-khusuf atau al-khusuf dibaca secara jahriyah. Dibaca secara jahriyah. Kemudian al-mas'alatu rabi'ah. Qala al-musannif, tusalla jama'atun fil masjid. ya, sholatnya dikerjakan secara berjamaah di dalam masjid. Qala as-sunnatu fi sholatil kusufi an tusalla fil masjid. Ya. Yang sunnah adalah sholat kusuf itu dikerjakan di dalam masjid. Ini yang sunnah. Nah, ini adalah pendapatnya jumhur. Ya, sunnah mengerjakan sholat kusuf di dalam masjid. Ada dua tempat. Ada dua tempat. Ya, kalau secara berjamaah ada dua tempat untuk mengerjakan sholat. Ima di masjid atau di musalla. Musalla yaitu ya, fana'ul wasi', fina'ul wasi', halaman yang luas atau tanah yang luas. Ada dua tempat. Ketika sholatul aidain misalkan, ini disyariatkan untuk dikerjakan di musalla, di tempat yang terbuka. Nah, kemudian sholat ini, sholat kusuf, disunahkan untuk mengerjakannya di dalam masjid. Ini pendapatnya jumhur. Pendapatnya jumhur ahlu ilm. Qala wa yadullu ala dhalika al-umur at-taliyah. Ya. Nah, yang menunjukkan hal ini ada beberapa sisi, dari beberapa sisi. Yang pertama, al-awwal, ma sabaqa min mashru'iyyatin nida' li salatul kusuf bi as-salatu jami'ah. Ya, yang pertama, telah disebutkan tadi disyariatkannya untuk menyeru. Ya, menyeru dan memanggil kaum muslimin mengerjakan salat kusuf dengan perkataan atau ucapan as-salatu jami'ah. Ini merupakan salah satu di antara tanda ya, bahwa disyariatkannya untuk berkumpul berjamaah kemudian ya, di dalam masjid. Nanti akan dijelaskan di poin yang kedua. Atsani yang kedua, ma warada min anna ba'd as-sahabah shallaha jama'atun fil masjid. Sebagian para sahabat meriwayatkan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam atau mereka melaksanakan salat tersebut di dalam masjid. Nah, itu disebutkan dalam hadis Aisyah nanti di poin yang ketiga. Ini beberapa bukti yang membawakan atau menyebutkan bahwasanya disunahkan mengerjakannya dalam masjid, salat al-kusuf. Ma asy'arat bihi ar-riwayatan as-sabiqatan min hadits Aisyah. Sebagaimana yang disebutkan ya dalam dua riwayat yang telah berlalu dari hadits Aisyah dan juga hadits Abdullah bin Abbas, min anna Rasulullah aw min anna Rasul sallallahu alaihi wasallam shallaha jama'atun fil masjid. Bal fi riwayatin li hadits Aisyah al-mutaqaddim qalat, bahkan dalam hadits Aisyah beliau berkata, khasafati syamsu fi hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-masjid fa qama wa kabbara wa saffa an-nasu wara'ah aw wa saffa an-nasa wara'ah. Terjadi khusuf di zaman Rasulullah, kemudian beliau keluar menuju ke masjid. Nah, kemudian melaksanakan sholat berjamaah dalam masjid. Kita selesai dari masalah yang keempat, bahwa kesimpulannya disunahkan untuk mengerjakannya dalam masjid secara berjamaah. Bolehkah dikerjakan secara bersendiri? Nah, boleh. Boleh dikerjakan secara sendiri, karena tidak ada dalil yang melarangnya. Tidak ada dalil yang melarangnya. Dan secara hukum asal ya, sholat sunnah atau sholat itu bisa dikerjakan secara sendiri, baik sholat sunnah maupun sholat fardu. Ini secara hukum asal ya, ketika seorang tidak mampu untuk melaksanakannya di masjid, dia kerjakan dalam rumahnya ya, sendiri. Terlebih ketika seorang berpendapat bahwasanya sholat ini hukumnya fardu ain. Fardu ain. Nah, ketika dia sudah terlihat ru'yah olehnya, dia melihat ya, betul-betul terlihat olehnya, kemudian dia berpendapat ini fardu ain, maka ya otomatis harus dikerjakan. Ya, otomatis harus dikerjakan. Namun kalau yang berpendapat sunnah muakkadah ya, dia tidak ada dosa baginya. Tidak ada dosa baginya, namun dia meninggalkan salah satu dari keutamaan yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di situ disebutkan sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Ada lagi yang pendapat yang menyebutkan, ini yang diterjemah oleh Syaikh Shalih bin Utsaimin, hukumnya fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah. Tayyib, al-mas'alatul khamisah. Permasalahan yang kelima. Sedikit lagi insyaallah. Idza fatahu ruku'u min ar-ruku'ain fi ar-raka'ah. Ketika seorang mendapati di dalam salat, ya, salat imam tadi. Nah, namun dia terluput dari satu ruku'. Dia terluput atau tertinggal dari satu ruku'. Ya. Dari dua ruku' yang dalam satu rakaat. Ya, seseorang telat masuk, imamnya sudah ruku' atau sudah berdiri lagi untuk yang keduanya di rakaat yang pertama. Bagaimana ini? Nah, dijelaskan di sini salatul kusuf rakaatan, ya. Salat kusuf dua rakaat. Kullu ra'atin bi ruku'ain wa sajadatain. Setiap rakaat terdiri dari dua ruku' dan dua sujud. Fa mujmalu shalah arba'a ruku'at wa arba'a sajadat fi rak'atain. Ini maklum. Wa man adraka ruku'a tsani fi rak'atil ula fatahu fiha qiyam wa qira'ah wa ruku'. Fatahu fiha qiyam wa qira'atun wa ruku'un. Wa bina'an 'alayhi la yakunu qad ja'a bi rak'atin min ar-rak'atay shalatil kusuf. Ya. Barang siapa yang mendapati imam di rukuk yang kedua pada rakaat yang pertama, maka dia telah fatah, dia telah terlewatkan, ya, terlewatkan dari qiyam, dari berdiri yang pertama, kemudian dari bacaan dan juga rukuk. Dia sudah ketinggalan, sudah ketinggalan. Maka di atas landasan ini binaan alaihi la yakun qad ja, dia tidak dinyatakan telah mendapatkan satu rakaat. Nah, fala yu'taddu bihadhi raka'ah. Maka rakaat yang dia dapatkan ini tidak dianggap satu rakaat. Dia masuk sudah ke berdiri yang kedua. Berdiri yang pertama. Ruku'. Kemudian dia masuk yang keduanya. Dia masuk salat belakang. Nah, ini tidak dianggap sebagai satu rakaat. Nah, wa alaihi ba'da salamul imam ayyati bi raq'atin bi ruku'ain 'ala ma thabata fil ahadits as-sahihah wallahu a'lam. Bagaimana yang harus dia perbuat ketika selesai imam salat dan imam salam, dia berdiri lagi. Dia berdiri menyempurnakan satu rakaat yang ketinggalan, yang terlewatkan darinya. Jadi dia berdiri kemudian membaca Al-Fatihah, membaca surat, kemudian rukuk. Setelah rukuk, berdiri lagi. Yang kedua kalinya. Masih dalam satu rakaat. Ya, masih dalam satu rakaat. Kemudian lagi diulangi membaca Al-Fatihah, membaca surat. Kemudian baru rukuk, sujud. Ya, duduk dua sujud, sujud lagi, kemudian tahiyat salam. Tahiyat salam. Ini bagi orang yang ketinggalan atau disebut dengan masbuk. Ya, masbuk. Orang yang tertinggal dari sholatnya imam. Wa dalilu alaihi qawlu sallallahu alaihi wasallam man amil amalan laisa alaihi amruna fa huwa radd, muttafaqun alaihi. Wa laisa min amri rasuli salata raka'atin min salatil kusuf bi ruku'i wahidin. Bukan dari contoh atau perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat kusuf itu satu ruku'. Satu ruku'. Wallahu a'lam. Nah. Jadi kalau yang ketinggalan, dua ruku' bagaimana? Ketinggalan dua ruku'. Sama ya? Sama, dia sempurnakan dengan satu rakaat yang baru. Kalau ketinggalan tiga ruku', ketinggalan tiga ruku, bukan tiga rakaat. Masuknya sudah rakaat kedua, tapi ruku yang ketiga. Dia ketinggalan. Dia ketinggalan 2 rakaat sempurna. Naam. Alasan. Baik. Labas, kan nanti akan dibahas nanti. Naam. Al-Italah. Itulah hukumnya sunnah. Memanjangkan sholat hukumnya sunnah. Memanjangkan sholat hukumnya sunnah. Nah, kita baca di sini. Nah, itulah fi sholatul kusuf ini mustahabbah. Ini pendapatnya jumhur ahlu ilm. Mereka sepakat bahwasanya memanjangkan sholat kusuf ini sunnah. Ya. Artinya apa? Artinya kembali ke kemampuannya. Ketika dia mampu untuk memanjangkannya, walhamdulillah, sesuai dengan apa yang dipraktekkan Rasul. Tapi kalau tidak mampu, tidak bisa, ya dia kerjakan sesuai dengan kemampuannya. Fattaqullaha mastata'tum la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Disebutkan dalam hadis hadis Abdullah bin Amr bin Al-As tentang sifat salatnya Rasulullah. Sifat salatnya Rasulullah sallallahu alaihi. Ya kan di sana ada beberapa sahabat yang meriwayatkan tentang kejadian tersebut. Sekali ya, namun di belakangnya Rasulullah banyak sekali sahabat. Ada beberapa sahabat yang membawakan pensifatan sholatnya. Ada yang menyebutkan panjang. Nah, dalam hadis ini disebutkan panjangnya itu sampai mubalaghah. Ya. Beliau apa? Tsumma qama falam yakat yarka. Beliau berdiri hampir-hampir enggak ruku. Saking lamanya. Beliau sallallahu alaihi wasallam berdiri falam yakat yarka. Ya. Hampir-hampir beliau tidak ruku. Kemudian thumma raka'a. Naam. Falam yakat yarfa. Ya. Kemudian beliau ruku, hampir-hampir beliau tidak berdiri lagi. Benar-benar lama. Ya. Yang disifati oleh Abdullah bin Amr bin Al-As. Kemudian beliau ya, sujud. Ya, di sini disebutkan thumma sajada falam naam, falam yakat yarfa. Beliau sujud lama sekali, hampir-hampir tidak bangun lagi. Ini disifati oleh beliau saking ya saking panjangnya sholat tersebut. Ya, namun di sini hukumnya pun tetap sunnah. Karena apa? Karena apa? Mujarrad fi'l Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hanya sekedar perbuatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada perintah dari beliau panjangkan sholatnya. Ya. Nah, lamakan sholatnya tidak. Tidak ada. Hanya sekedar dari perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini satu masalah lagi kita selesaikan. Kemudian nanti kita sempurnakan dengan beberapa masail. Qal musannif Salatu kusufil qamari ka salati khusufis syams. Salat kusuf yang terjadi di gerhana bulan, ya kaifiahnya, tata caranya, kemudian tuntunan-tuntunannya sesuai dengan sholat khusuf yang terjadi di gerhana matahari, baik total ataupun tidak total. Ya. Nah, kaifiahnya sama. Kaifiahnya sama. Karena al-ibrah tadi apa? Al-ibrah bidhahabi ahadini ra'a bidhahabi ahadi dawi anirain. Ya. Dengan hilangnya cahaya. Ibrahim tadi apa? Dengan hilangnya cahaya dua makhluk ini. Baik bulan maupun matahari. Ketika hilang, maka terjadilah di situ al-khusuf. Ya, al-khusuf. Yusalla likusufi al-qamar kama yusalla likusufi syams. Wad-dalilu qawluhu sallallahu alaihi wasallam inna syamsa wal-qamar ayatan min ayatillah la yankhasifani limauti ahadin wala lihayatih. فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَدُعُوا اللَّهَ وَكَبِّرُوا وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ قُلْتُ فَالرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى لِخُسُوفِ الشَّمْسِ. نعم. Rasulullah beliau menegakkan salat yaitu gerhana matahari. وَأَمَرَنَا أَن نَصْنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ فِي كُسُوفِ الْقَمَرِ وَهُوَ ظَاهِرٌ بَيِّنٌ وَهُوَ ظَاهِرٌ أَوْ هَذَا ظَاهِرٌ bayyinun. Dan beliau memerintahkan kita untuk melakukan atau mengamalkan ya, sebagaimana dalam mengamalkan di dalam salat kusuf bulan, gerhana bulan, sebagaimana yang dalam khusuf atau gerhana matahari. Wa hadza zahir bayyin, dan ini ya, terlihat jelas dan nyata dalam hadis tersebut. Disebutkan apa? Inna syamsa wal qamar. Di sini dikaitkan antara matahari dan bulan. Kedua makhluk ini berarti ya, sama. Nah, memiliki hukum yang sama. Qala Ibnu Mundhir wa yusalla li khusufil qamar kama yusalla li khusufis syams. Di sini disebutkan oleh ya, beliau bahwa secara sharih ditegakkan salat khusuful qamar sebagaimana yang terjadi di khusufu asy-syams. Ya. Sama. Nah, kita alhamdulillah sudah pernah ya sekali. Waktu itu apa? Dua kali. Sudah pernah dua kali. Karena baru sekali kayaknya. Ke gerhana bulan, ya kan? Gerhana bulan. Yang pertama apa? Bulan juga. Nah, dua kali sudah. Gerhana bulan. Kalau gerhana bulan memang agak sering anunya terjadinya. Ya, namun gerhana matahari total ini sangat ya jarang sekali. Sangat jarang sekali. Baik. Di sini kita sempurnakan sedikit dengan beberapa masalah. Nah, apakah ya salat khusuf dilaksanakan di waktu-waktu yang terlarang? Di waktu-waktu yang terlarang. Di sini ada dua qaul. Dua qaul, dua pendapat, dan yang rajih adalah salat khusuf dikerjakan atau dilaksanakan di walaupun di waktu-waktu yang terlarang. Ada yang bisa menyebutkan waktu yang terlarang untuk salat? Ada berapa? Ya. Ada tiga. Dalam hadis yang lain disebutkan lima. Ya, kita sebutkan yang tiga. Yang pertama, setelah sholat subuh sampai ya, matahari terbit setinggi anak panah. Ini dilarang sholat. Dilarang sholat kecuali yang ada sebab atau yang ada uzur. Ya, kecuali yang ada sebab atau yang ada uzur. Yang ada sebab contohnya seperti ini. Sholat khusuf terjadi di contohnya di pagi hari. Ya, mungkin saja. Naam. Maka ini ditegakkan. Ditegakkan sholat tersebut. Atau yang memiliki uzur. Contohnya ya, seorang yang terlambat dari sholat subuh. Dia memiliki uzur. Segera dia tunaikan walaupun di waktu-waktu yang terlarang. Misalkan yang lain dengan sholat jenazah. Ini juga sama. Sholat jenazah pun dikerjakan di waktu-waktu yang terlarang. Waktu-waktu yang terlarang. Kemudian yang kedua, ketika matahari berada di tengah-tengah. Ya, di tengah bumi. Ketika matahari di tengah bumi, ya, di sini dilarang untuk mengerjakan sholat. Ya, sampai dia bergeser ya, memasuki seukuran zawal ya. Zawal sekitar 5 menit atau yang ya kurang lebihnya 5 menitan. Kemudian yang ketiga setelah al-asr. Setelah al-asr sampai tenggelamnya matahari. Ya, ini 3. Tambah lagi 2. Apalagi duanya? Ketika pas matahari terbit dan juga ketika pas matahari tenggelam. Ini tidak boleh sholat. Ya. Baik. Dan sholat khusuf ya, yang rajih dikerjakan dan dilaksanakan di waktu-waktu yang terlarang. Di waktu-waktu yang terlarang. Ini pendapatnya Imam Syafi'i dan Ahmad dan juga Syekhul Islam Ibnul Qayyim dan yang selainnya. Masalah yang berikutnya, apakah dilaksanakan sholat khusuf pada kejadian semisal gempa bumi, tanah longsor, badai, hujan lebat atau yang semisalnya, yang intinya bencana alam, ya, diistilahkan dengan bencana alam, apakah dikerjakan juga untuk hal-hal yang demikian salat kusuf. Ya. Di sini ada 4 qaul. Dan yang rajih annaha la yusalla 'alaiha. Pendapat yang rajih bahwa tidak disolatkan untuk bencana-bencana yang seperti ini. Illa hatain al-amrain, kecuali 2 kejadian. Gerhana matahari dan juga gerhana bulan. Li'adami thubuti dzalika 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada dalil yang menyebutkan tentang sholat untuk tadi untuk gempa bumi atau untuk banjir, tanah longsor atau misalnya. Wal ibadah tauqifiyah, ini pun harus diperhatikan. Ibadah itu tauqifiyah, tauqif, bukan taufik tapi tauqif. Tauqif itu berhenti. Ya, berhenti pada apa? Pada dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Kita tidak akan masuk melaksanakan suatu ibadah kecuali ketika ada ininya. Ada 2 pedoman ini. Ja'at 'anillah aw rasulih. Yang datang tauqifiyah ini dari Allah atau Rasulnya. Ya. Jadi mudah. Kita beragama Islam ini mudah. Inna dina yusrun wa la yushadad din illa ghalabah. Sungguhnya agama Islam ini mudah. Dan tidak ada yang menyusahkannya kecuali dia akan terkalahkan. Ketika dia menyusahkan, wah saya kurang mengamalkan ini, saya kurang ibadah ini, saya memberatkan diri terus, akhirnya takalluf, akhirnya ya sudah menjadi dia kalah dalam artian fisiknya sakit atau misalnya, atau dia menjadi gila. Dan ini banyak terjadi. Baik. Masalah yang terakhir, apa yang harus kita amalkan ketika sholat kusuf berkumpul dengan sholat yang lainnya? Kaifa na'mal idza istama'at sholatul kusuf ma'a sholati ukhra. Ketika sholat kusuf bertemu dengan sholat yang lain, satu waktu. Ya, satu waktu. Di sini ada tafsilnya. Ada tafsil perinciannya. Fahaka tafsilun. Ya, ini yang ana ambil dari kitab Al-Mughni. Kitab Al-Mughni. Ya, Ibnu Qudamah rahimallahu taala. Di sini ada 3 tafsil, 3 perincian. Yang pertama, idza istama'at ma'a fariidhah. Ketika salat kusuf bertemu dengan salat fardu. Salat subuh, salat duhur, salat asar, salat maghrib, salat isya. Faquddimat salatul kusuf. Maka didahulukan salat kusuf. Ma'alam tukhsha fawat waqtil fariidhah. Selama tidak ditakutkan waktu salat fariidhah itu habis. Selama tidak ditakutkan waktu salat fariidhah habis, masih ada, maka didahulukan salat kusuf. Sebagai contoh, terjadi kusuf pas di waktu duhur. Pas sekali. Setelah adzan, subhanallah. Allah takdirkan ada kejadian ini, khusuf. Khusuf syams. Imam bangkit langsung ketika itu mengerjakan salat khusuf. Sampai hilang. Sampai jam 1, jam 2. Ketika sudah mau masuk asar, tapi belum selesai khusufnya, selesaikan. Dia selesaikan salat khusufnya, kemudian dia laksanakan salat duhur, kemudian berikutnya salat asar. Ini tafsir yang pertama. Yang kedua, idza istama'at ma'an nafilah. Ketika salat kusuf bertemu dengan salat sunnah. Contohnya mithlu tarawih awal witr. Faquddimat 'alaiha kadzalik. Aw faquddimat 'alaihima kadzalik. Ketika bertemu dengan salat sunnah, maka salat kusuf didahulukan dari salat sunnah tersebut. Di sini dicontohkan salat sunnah tarawih. Tarawih. Ya. Ketika selesai salat isya, kita mengerjakan sholat tarawih. Ya, sebelum berdiri kita sholat, terjadi khusuf. Dahulukan. Dahulukan khusuf sampai selesai, kemudian setelahnya sholat tarawih. Kemudian yang ketiga, wa idza istama'at ma'a sholatil janazah. Ya. Kalau tadi fardhu sudah jelas, didahulukan. Kemudian sunnah nafilah juga sama. Tapi dengan syarat yang pertama tadi, selama waktu fardhunya masih ada. Yang kedua, dengan sholat nafilah didahulukan juga. Yang ketiga, jika berkumpul dengan sholat jenazah. Sholat jenazah terjadi khusuf atau kusuf, dan juga qadarullah ada jenazah di masjid tersebut, mana yang didahulukan? Fakuddimat al jenazah. Maka yang didahulukan adalah sholat jenazah. Kenapa alasannya? Li'annal isra'a biha ma'murun bih. Karena menyegerakan ya, sholat jenazah tersebut sangat diperintahkan. Wa yukhsha kadzalik taghyiruha. Dan dikhawatirkan kalau seandainya ditunda, ya, si mayit akan berubah. Ya, berubah dalam artian berubah. Nah, berubah rusak ya, menjadi rusak. Semakin lama akan semakin rusak. Nah, jadi ketika ada jenazah, selesaikan dulu. Selesaikan sholat jenazah. Ya, kemudian sebagian kaum muslimin membawanya dan menguburnya, dan yang lainnya sholat. Kemudian dia kembali. Nah, yang setelah selesai mengikuti jenazah kembali ke masjid untuk mengikuti sholat al-kusuf atau al-kusuf. Nah, ini sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Abu Hurairah, muttafaqun alaih, asri'u bil janazah, fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha, wa in taku syarran atau wa in taku siwa dalika fa syarrun tada'unahu an riqabikum. Ya. Bersegeralah untuk menyelesaikan proses jenazah. Ya, dari awal sampai akhir disegerakan. Bahkan di sini disebutkan sebagai ulama asri'u, yaitu as-sur'ah bil masyi. Ya, mengantarnya itu cepat sekali. Jalan tapi cepat. Kalau naik mobil yang ngebut. Ya, ngebut. Kalau antum melihat di jalan-jalan ketika ada jenazah diantar pakai mobil ambulan misalnya, dengan ya, jalan yang mereka yang cepat itu, memang ada sunnahnya. Ada sunnahnya berdasarkan hadis ini. Ya, hadis ini. Bahkan kalau bisa diutamakan dibandingkan ya, pengendara yang lain, dia utama untuk didahulukan. Ya, kata Rasulullah SAW, jika mayat tersebut khair, baik, maka engkau telah menyegerakan dia untuk mendapatkan kebaikannya. Namun jika dia tidak baik, ya, tidak baik, na'udzubillah, maka kalian telah menyegerakan untuk terlepas dari tanggungan kalian, di pundak-pundak kalian. Baik, kita selesai dari masalah al-khusuf secara ya, mungkin kalau masih ada yang ketinggalan, insyaallah nanti diingatkan. Namun secara ijmal insyaallah sudah mencakup semuanya, sifat-sifatnya, kemudian kaifiahnya, ya, tata caranya juga alhamdulillah sudah. Baik, ini yang terakhir, beberapa amalan yang disunahkan ketika terjadinya khusuf atau al-khusuf. Yang pertama adalah iktharu dzikr, memperbanyak zikir. Ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, dibaca yang banyak. Kemudian al-istighfar yang kedua. Iktharu al-istighfar, memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun. Kemudian iktharu du'a, memperbanyak doa. Memperbanyak doa, ini baru amalan yang mustahabbah. Kemudian memperbanyak takbir. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu Akbar. Kemudian disunahkan untuk bersedekah. Disunahkan untuk bersedekah. Iya. Baik. Naam. Wallahu taala alam. Mungkin ini yang bisa kita ambil dalam pelajaran ini. Mudah-mudahan dapat diambil manfaatnya dan juga dapat diamalkan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.